Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dirahmati saha dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturakan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu punika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini di dalam rangka ngelajengaken kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedere-sedere jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan hijrah. Ibadah di dalam agama kita, dalam agama kita yaitu hijrah. Dan hijrah ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan bulan Muharram. Ya, kita saat ini berada di bulan Muharram dan salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram adalah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang awalnya, awal perencanaannya atau awal dari pelaksanaan hijrah itu terjadi di bulan Muharram saat peristiwa Baiatul Aqabah, bertemunya umat Islam dari Mekah bertemu dengan umat Islam di kota Madinah, dari kota Madinah yang pergi haji di kota Mekah. Kemudian terjadi kesepakatan pada bulan Muharram bahwa orang-orang Madinah, tiang-tiang Madinah siap menerima orang-orang Islam yang ada di kota Mekah, siap menolong, siap membantu, menyediakan tempat, menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh umat Islam dari kota Mekah yang tertindas. Ya. Ini terjadi di bulan Muharram. Walaupun hijrahnya Nabi itu terjadi di bulan Rabiul Awal, tapi awal ya. Awal perencanaan hijrah itu terjadi di bulan Muharram. Ya, sehingga peristiwa ingkang sangat penting di bulan Muharram adalah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 100 ayat 100 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa orang yang melakukan hijrah di jalan Allah, artosipun pindah tempat dalam rangka menguatkan ibadah, dalam rangka untuk lebih meningkatkan ibadah, yajidu fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah, maka tiang-tiang yang hijrah tadi akan dibantu oleh Allah, mereka akan mendapatkan bumi itu luas, kathah panggenan. Panggenan itu bumi kita itu luas. Dan juga Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Walaupun harus berpindah. Hijrah itu pindah dari tanah airnya, tanah kelahirannya. Nggih, misalipun kita lahir wonten ing Weru, Kersan, mriki, kemudian kita tidak bisa ibadah. Nggih, misalipun desa Weru adalah desa yang boten sae, desa yang jelek, kemudian kita boten saged ibadah di desa Weru. Boten enten masjid, boten enten azan, salat dilarang, tiang pakai jilbab boten angsal misalipun. Maka kita hijrah, pindah tempat dari tanah kelahiran kita yang kita cintai ke tempat yang lain, supados tujuanipun saged ibadah, supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa ibadah dumateng Allah, supaya saya bisa memakai jilbab, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Niki arti dari hijrah. Maka tiang-tiang atau orang-orang yang berniat hijrah di jalan Allah, walaupun harus meninggalkan tanah kelahirannya, harus meninggalkan ekonominya, dagangnya, pun gadah warung, pun gadah toko, gadah sawah, gadah griya, sedanten ditinggal, semuanya ditinggal dalam rangka ibadah, pengin saged sholat, pengin saged siam, pengin saged tunduk patuh kepada Allah, semua harus ditinggalkan. Maka Allah menjanjikan di tempat yang baru Allah akan ganti dengan rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Ya, ini sekilas tentang ibadah hijrah yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Dan juga dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan hidupnya. Para sahabat pernah hijrah dari Mekah ke Ethiopia, hijrah pertama kali. Kemudian yang kedua, hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Semuanya sedanten napa bapak-bapak, ibu-ibu, dalam rangka pingin nyembah Allah, dalam rangka pingin saged sholat dumateng Allah, dalam rangka semuanya untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para sahabat, dan juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninggalakan, rela mengorbankan, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ekonominya, meninggalkan segalanya yang ada di tanah kelahirannya, pindah ke tempat yang baru dere ngertos di sana mengke gadah griya napa mboten, di sana mengke kerja napa, di sana mangan napa, tidak tahu. Tapi para sahabat rela berkorban, tujuanipun namung setunggal, kagem ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki hijrah. Keistimewaan bagaimana kehebatan ibadah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram adalah peristiwa hijrah. Ya, tadi sampun kita aturakan bahwa awal kesepakatan atau awal perencanaan hijrah itu terjadi di bulan Muharram, saat utusan dari kota Madinah datang ke kota Mekah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kemudian mereka menjanjikan di kota Madinah siap menerima dakwah, di kota Madinah siap menerima dan menolong Nabi dan para sahabat. Maka sejak itu sudah direncanakan nanti akan hijrah. Kalau di Mekah nggih, dakwah mboten ditampi, ibadah di angel-angel nggih, di Mekah salat mboten angsal, ibadah dumateng Allah tidak boleh, maka para sahabat akan pindah hijrah ke kota Madinah. Hijrahnya Nabi ke kota Madinah merupakan tonggak, nggih, patok awal dari kekuatan dan kemenangan Islam. Amargi saderengipun hijrah Islam niku lemah. Sebelum hijrah Islam direndahkan. Sebelum hijrah Islam sedikit. Sebelum hijrah Islam tidak punya tempat, tidak punya masjid dan yang lain-lain. Akan tetapi setelah hijrah atau setelah peristiwa hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah ke kota Madinah, maka Islam menjadi kuat. Islam banyak diterima oleh masyarakat. Islam punya masjid, Islam punya pusat ibadah, Islam punya kekuatan dan juga kejayaan. Niki semua berawal dari peristiwa hijrah. Islam lemah, setelah hijrah Islam menjadi kuat dan menang. Sehingga kalender Islam pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bermusyawarah dengan para sahabat, mari kita buat kalender Islam, tanggalan Islam. Bermusyawarah damel tanggalan sing islami. Maka para sahabat niku usul awal kalender atau awal tanggalan Islam itu dimulai dari apa? Ada yang usul bahwa tanggalan Islam dimulai lahirnya Nabi Muhammad. Nabi niku lahir tahun nopo, bulan nopo, ini awal tahun Islam. Ada yang usul bahwa kalender Islam, tanggalan Islam niku dimulai dari wafatnya, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Ya, ada yang usul bahwa tanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi, karena hijrah itu merupakan pondasi kejayaan dan kemenangan Islam. Maka setelah bermusyawarah dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diputuskan bahwa kalender Islam niku dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi. Kita terus dikenal dengan kalender Hijriyah. Di Islam niku kalenderipun Hijriyah. Menawi tiang non muslim niku kalenderipun Masehi. Masehi niku tahun saniki 2023 nggih. Napa niki? 23 nggih. 2023 Masehi. Niku artosipun 2023 lahir Yesus. Gitu. Terus Masehi niku hari kelahiranipun Yesus diperingati 2023 tahun yang lalu Yesus niku lahir. Niku artosipun kalender Masehi. Kalau kalender Islam niku 1445 Hijriyah. Niki artosipun berarti 1200 gangsal tahun yang lalu Nabi niku hijrah kelingan. Supados kita niku kemutan kelingan. Nggih, tahun piro? 1445 Hijriyah. Niku maksudipun 1200 gangsal yang lalu Nabi niku hijrah. Selalu kita ingat agar umat Islam itu mengenang dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu selalu ingat. Niki arti dari kalender Hijriyah. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah artinipun pindah, nggih, pindah. Saking panggenan ingkang boten sae, tempat yang boten sae niku maksudipun pripun? Tempat yang tidak bisa kita niku ngibadah dumateng Allah. Panggenan ingkang kathah maksiat, kathah tiyang mabuk, kathah tiyang judi, berzina dan yang lain-lain, salat boten saged, badhe siam nggih angel, makanan halal golek nggih angel, tiyang mabuk kathah, tiyang judi kathah, zina di mana-mana. Nggih niku panggenan ingkang jelek nggih. Contonipun nggih negara-negara Amerika, misalipun negara kafir, niku tempat yang jelek, tempat kekafiran, itu yang judi bebas, bahkan termasuk dilindungi undang-undang, itu yang judi niku tidak terlarang, nggih bebas, tiang mabuk nggih biasa, kemudian prostitusi, perzinaan di jalan-jalan kathah garek milih. LGBT nggih boleh silahkan. Kemudian badhe azan mboten angsal ten Amerika, ten pundi Jerman niku azan tidak boleh kalau dengan suara keras. Azan nggih ten jero omah, suarane nganti krungu tanggane saged dihukum penjara. Niku negara-negara kafir ngoten iki. Ya, maka menawi tiang berada di tempat yang jelek seperti itu, atau zaman dulu pada saat Nabi di kota Mekah zaman rumiyin nggih, salat mboten angsal, ibadah mboten angsal, perjudian kata, maksiat kata, maka Nabi dan para sahabat niku pindah hijrah menuju panggenan ingkang sae. Tempat yang baik supados saged salat, saged ibadah dumateng Allah, menghindari perjudian, menghindari minum-minuman keras, itu arti dari hijrah. Ya, hijrah makan, hijrah tempat, itu maksudnya seperti ini. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa hijrah niku merupakan ibadah. Salah satu dawuhipun Allah yang hukumnya wajib bagi tiang Islam untuk melakukannya dengan syarat kalih wau. Nggih, tiang niku wajib hijrah dengan dua keadaan, dua syarat. Yang pertama, tiang wau mboten saged ngibadah dumateng Allah wonten panggenan niku. Nggih, contone misalipun enten tiang ten Amerika mriku nggih, urip ten Amerika ajeng salat mboten enten masjid, ajeng salat nggih mboten enten panggenan. Nggih. Niku yang pertama tidak mampu melaksanakan ibadah. Ibu-ibu kaum muslimah ngagem jilbab mboten angsal, dilarang pakai jilbab, pakai hijab, ya tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Syarat ingkang nomor kalih, mampu gadah arto pindah ten Indonesia, pindah ten negara yang lain, punya uang, punya kemampuan, kesehatan, maka wajib bagi orang tersebut untuk pindah dari negara-negara, panggenan-panggenan yang tidak baik tersebut menuju tempat yang baik. Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 97, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berfirman, "Alladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mendolimi, menganiaya diri mereka sendiri. Qalu, malaikat bertanya, fima kuntum, kenapa kalian kok masih tinggal di Mekah? Ini kisah ceritani pun tiang-tiang Islam, tiang-tiang ingkang sampun melebet agami Islam, tapi mboten purun hijrah, mboten purun pindah dumateng Madinah, pingin neng Mekah, iman-iman omahku, iman-iman bisnisku, iman-iman bondoku. Tiang-tiang muslim yang masih tinggal di kota Mekah tidak mau ikut hijrah ke kota Madinah. Maka pada saat mereka meninggal, diwafatkan oleh malaikat, malaikat bertanya, "Fima kuntum, kenapa kalian kok masih berada di kota Mekah dalam kondisi kota Mekah seperti itu?" Qalu, "Kunna mustad'afina fil ard." Mereka mengatakan, "Kami adalah orang-orang yang tertindas nggih. Kami pripun nggih? Iman-iman ajeng pindah niku nggih. Raose kok mboten penak," kata mereka. Qalu, maka malaikat berkata, "Alam takun ardhullahi wasi'ah," ajeng pindah ten pundi, kemudian nanti makan apa, kerja apa? Maka malaikat menjawab, "Alam takun ardhullahi wasi'ah," bukankah bumi Allah itu luas? Bukan hanya Mekah, bumi itu luas. Fatuhajiru fiha, kalian saged pindah di mana saja. Nggih, panggenan niku kathah, bumi Allah itu luas. Faulaika ma'wahum jahannam, maka orang-orang tersebut tempatnya di neraka jahannam. Wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Padahal tiang Islam nyembah Allah, nggih jane pengin ibadah, tetapi tidak mau hijrah, iman-iman, karena iman-iman wau harta bendanya, maka terancam dengan siksa neraka jahanam. Nggih niki ledahaken apa bapak-bapak, ibu-ibu, wajib nggih. Wajibipun ibadah hijrah niku wajib, menawi tadi syaratnya kalau orang tersebut tidak mampu ibadah di tempat yang pertama, kemudian dia punya kemampuan harta fisik untuk pindah. Dia punya uang sebenarnya, misalnya pun pindah nggih enten, tapi wow karena tidak mau berpindah. Ya. Ini hukum dari hijrah, berpindah. Dan dari sini juga bapak-bapak, ibu-ibu, nedahaken bagaimana perjuanganipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan para sahabat dalam nyembah Allah. Gur pingin sholat, gur pingin nyembah Allah niku dadak pindah, dadak wau nggih harus berkorban yang luar biasa, berkorban nyawa, Zaman rumiyin, perjalanan jauh, belum ada ambulan, belum ada mobil, harus bertaruhan nyawa. Kemudian rumah ditinggalkan, sawah ditinggalkan, kebun ditinggalkan, ekonomi ditinggalkan, kota Mekah. Sampai Rasulullah itu pernah badhe hijrah, badhe ninggalakan kota Mekah niku sedih. Beliau mengatakan, wahai Mekah, kota Mekah, engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Sebenarnya Nabi niku mboten pengin pindah, mboten pengin ninggalakan kota Mekah, karena tempat yang paling dicintai. Lahirnya Nabi di kota Mekah, besar di kota Mekah, dagang di kota Mekah, ya, keluarga di kota Mekah. Akan tetapi karena kondisi keadaan umat kafir Quraisy yang selalu menentang dakwah, sehingga Nabi pun pindah ke kota Madinah, tujuannya pun namun setunggal, supados saged ngibadah dumateng Allah dengan baik. Ini perjuangan yang luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh sebab itu, kita ambil pelajaran, kita sebagai umat Islam, alhamdulillah, kita bersyukur, kita mboten sah hijrah. Coba kita renungkan, bapak-bapak. Kita penggalih, alhamdulillah, desaku, kampungku, alhamdulillah, masjid kathah, kampungku nggih agami Islam sae, ajeng sholat mboten enten sing larang, ajeng sholat ten masjid sedina ping 100 ping 1000 mboten enten sing larang. Nggih, tidak ada yang melarang kita ibadah. Kita mau ibadah apa saja bebas, Allah berikan kemudahan bagi kita. Badhe pengaosan, pengajian sedina ping 3 ping 5 nggih monggo angsa silakan. Tidak ada yang melarang. Zaman rumiyin Nabi badhe salat dilarang, badhe pengaosan dibubarkan. Niku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, artinya kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, nikmat keamanan, nikmat kesainan, panggenan kampung kita yang baik, masjid kita yang baik, lingkungan yang baik, kita manfaataken kagem ibadah. Kita salat subuh nggih monggo, kita subuhan, menawi azan duhur monggo tindak masjid salat duhur, menawi azan asar monggo salat asar, maghrib isya. Ampun males, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita tadi ya, kita tidak melakukan ibadah. Menawi enten undangan, pengaosan, pengajian, monggo kita ikuti. Garek melangkah, istilahipun mangku masjid, garek melangkah ten masjid. Ini kita harus berusaha sebaik-baiknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan perjuangan Nabi zaman rumiyin, perjuangan sahabat nggih, badhe salat, badhe pengaosan, kedah wau ladak pindah, ladak pindah, pindah omah, pindah kerja, pindah sedanten, pindah niku betapa beratnya perjuangan mereka. Ya. Kemudian yang terakhir juga pelajaran dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nedahaken dumateng kita pilih pancen agami, atau kita ibadah dumateng Allah, atau kita pingin melebet swarga nggih. Kita ingin masuk surga itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Boten saged kok gur penak-penak. Ingin melebet swarga penak. rasa sholat, rasa zakat, rasa poso, mlebu swarga. Kok penak men. Tidak seperti itu, nggih. Kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan juga akhirat, memang perlu pengorbanan. Ada ujian, ada cobaan. Sholat, nggih, kesel, ngantuk, kedah sholat. Kemudian ada poso, ngelih, lapar, haus, juga harus kita lakukan pengorbanan. Zakat, kita harus bayar zakat, sebagian harta kita untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, kurban, mengorbankan uang atau harta kita. Badhe tindak haji umroh, juga pengorbanan nggih. Wingi bapak-bapak kathah ingkang sedo nggih, pada waktu haji itu pengorbanan nyawa, ada pengorbanan harta, berapa harta yang harus dikeluarkan untuk haji umroh. Nyawa juga banyak yang meninggal, kesel nggih, cobi mengke tanglet pun kundur dereng Pak niku. Sampun kundur dereng. Dereng. Ditangleti nggih. Kesel nggih, haji niku capek. Capek nggih, mengke tawaf kesel. Sa'i nggih, kesel, lempar jumrah capek. Kurban tenaga, semuanya perlu pengorbanan. Nggih. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, selalu kita semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk surga, nggih, memang perlu pengorbanan, ada perjuangan. Dan perjuangan kita niku langkung gampil dibandingkan Nabi zaman rumiyin, dibandingkan para sahabat, nggih, zaman rumiyin niku Nabi nate cerita tiang badhe nyembah Allah niku sampai disiksa. Disiksa napa, Pak? Digerji, nggih. Sirahe niku digerji. Digerji niku kan nggih. Pripun raose, Pak? Sirah digerji. Nek mati ditembak der sisan pun gampil gek mati. Lah sirah digerji alon-alon, alon-alon digerji. Niku raose pripun? Gur ngibadah niku. Pengin ibadah dumateng Allah, pengin salat dumateng Allah niku digerji. Bagaimana pengorbanan zaman dulu orang-orang Islam. Ya. Kita paling nopo to jane? Pengorbanan kita nopo to? Paling melaku numpak pit motor bensin 5.000, 10.000 dan masjid, bukan sesuatu yang berat. Insya Allah kita berusaha dengan baik. Kemudian yang kedua, pentingnya lingkungan. Lingkungan itu berpengaruh. Menawi lingkungan kita sae, kita cerak masjid, kita cerak pengaosan, kita sering bergaul dengan tiang-tiang sae, insya Allah kita dados tiang sae. Sangat berpengaruh dari sisi agama, perilaku kita sebagai manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, maka pentingnya sampai hijrah. Hijrah itu patos lingkungan sing sae yang bagus. Walaupun harus meninggalkan harta dan keluarga untuk mencari lingkungan yang baik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'u ma'adini khalidi. Tiang niku sangat dipengaruhi agami konconipun, rencangipun sinten. Nggih, agami tiang niku sangat dipengaruhi rencangipun. Menawi rencang-rencangipun sae, insyaallah tiang wau nggih sae. Kosok wangsulipun menawi rencang-rencangipun boten sae, saged boten sae, terpengaruh. Ya. Kemudian menjaga ukhuwah, persaudaraan. Hijrah niku bertemunya muhajirin dan ansor, tiang-tiang Mekah bertemu kota Madinah, bersatu, bersaudara, nih, paseduluran, tanpa batas perseduluran Islam ya, maksudipun dengan batasan agami Islam, aturan-aturan Islam ya, dalam rangka menjaga menguatkan Islam ya, ini selalu dijaga persaudaraan ukhuwah Islam ya, maksudipun bisa kuat menawi kita bersatu bersaudara, tiang-tiang Islam saling mencintai dan menyayangi. Kemudian yang keempat, pentingnya tempat wadah suatu perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah yang pertama kali beliau lakukan membangun masjid. Bangun Masjid Quba, bangun Masjid Nabawi. Pertama kali hijrah nembe mandap saking unta nggih. Atau turun dari himar artinya kendaraan gitu. Rasulullah itu mandap saking unta pertama kali ini masjid. Unta niku mandek, ini adalah masjid. Ya, mandek langsung dirikan masjid di situ. Perlunya wadah tempat. Masjid sebagai ibadah, monggo masjid sebagai pusat pendidikan, masjid sebagai pusat segala sesuatu sosial ingkang sae kita manfaataken, kita jagi masjid, kita makmurkan masjid dengan sebaik-baiknya. Ya. Tadi perjuangan nggih di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang keluar hijrah dari rumahnya, ditinggalkan griyanipun sedang terditinggalkan dalam maksud hijrah ibadah dumateng Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yudrikuhul mautu, kemudian meninggal dereng dugi pun sedo di tengah perjalanan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah sudah paring ganjaran, sudah ditetapkan pahala niat ingkang sae, niat ibadah. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, sekilas nih perjuangan dakwah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beratnya pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dalam menyebarkan Islam, bagaimana besarnya pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga agama Islam, maka kita saat ini nggih kedah sabar nggih ujian nggih kita dakwah. Kita kadang-kadang ngejak keluarga, kita ngajak masyarakat supados purun sholat, purun ngaji. Kadang-kadang ada hambatan, ada ujian, ada rintangan. Itu belum seberapa ya. Belum seberapa dibandingkan zaman lumiyin, bagaimana ujian ingkang ditampi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jauh daripada kita nih. Maka kita tetap harus bersabar, terus bersemangat di dalam kesainan, kita selalu bersemangat. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan dan pahala kepada kita semuanya. Ya, niki bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang saged kita bahas pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat, bisa memberi motivasi dan semangat kita dalam ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, menawi ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilakan.